Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapawaguna, Sunario sebagai Ki Waringin, dibantu oleh Rifki dan Jimmy, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista berhasil tiba di lembah batu Selogamping dan berhasil menemukan petunjuk untuk menguasai Aji Rawa Rontek dari sebuah batu hitam. Dan Ki Suro abur-abur menjadi korban dari keganasan racun yang berada di batu tersebut. Kita tinggalkan dulu Resi Amista yang berada di lembah batu Selogamping. Sekarang marilah kita mengikuti kisah dari Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Kurangi kecepatan kuda kita di Wulan. Kota Raja Mandini sudah berada di hadapan kita. Untuk apa, Kakang? Kita larikan saja kuda kita hingga masuk ke dalam keraton itu. Raja yang culas seperti itu harus kita berikan pelajaran. Hia, hia, hia. Anting Wulan, aku mempunyai rencana. Berhentilah dahulu. Oh. Rencana apa, Kakang? Dengarlah. Kedatangan kita sekarang ini adalah untuk merebut istana itu kembali dan menyerahkan pada Ibunda Raden Sanjaya, Sri Sanaha. Iya. Setelah beberapa tahun, hubungan antara Poh Pitu dan Mandini telah terputus. Ki Guru Sangit Kiwo, yang dahulu adalah salah seorang tokoh dari Keraton Mandini, tidak lagi berani mengunjungi keraton itu. Karena ia menduga Ki Darmo Daya yang menjabat kekuasaan di Mandini telah berubah sikap. Itulah, Kakang. Dia telah mengirimkan pembunuh-pembunuh untuk melenyapkan Sri Sanaha, wanita yang seharusnya menjabat kekuasaan di Keraton Mandini. Benar, Adi Bulan. Benar. Tapi kukira akan lebih baik jika kita tidak datang secara terang-terangan. Kita masuk secara diam-diam ke sana dan kita coba mempelajari situasi dan juga kekuatan di sana. Kenapa harus seperti itu, Kakang? Bukankah kita sudah berjanji dengan Raden Sanjaya yang kini tengah menunggu ibundanya di Poh Pitu untuk merebut Keraton Mandini? Benar. Tapi bukankah tidak ada salahnya jika kita berhati-hati? Iya, kau benar, Kakang. Tapi itu akan banyak membuang waktu. Baiklah. Aku ikuti kemauanmu. Nah, bagaimana rencanamu? Kita akan memasuki Keraton Mandini tanpa membuat kerusuhan. Kita akan memasuki keraton itu pada malam hari. Jadi kita harus menunggu setengah hari lagi? Tidak ada salah, bukan? Raden Sanjaya tidak membatasi waktu kita. Tapi tentu saja kita tidak akan berlarut-larut menyelesaikan masalah ini. Lalu apakah yang akan kita tunggu untuk menunggu malam tiba? Kita akan masuk dan melihat-lihat suasana di kota Raja Mandini. Marilah. Hia, hia. Hia, hia. Kedua remaja itu memacu kudanya hingga tak jauh dari gerbang istana. Dan kemudian perlahan-lahan mereka memasuki gerbang kota Raja Mandini. Mereka terus masuk melihat-lihat hingga mereka tiba di sebuah alun-alun yang besar yang tak jauh dari Keraton Mandini. Lihatlah itu, Wulan. Keraton yang indah. Iya, kau benar, Kakang. Pastilah itu Keraton Mandini. Letaknya berhadapan dengan alun-alun. Rasa-rasanya aku ingin saja menyerbu dan masuk ke dalam sana, Kakang. Aku pun demikian, Adi Wulan. Tapi akan lebih baik jika kita berhati-hati. Ayolah, kita mencari tempat untuk beristirahat, untuk menunggu malam tiba. Hea, hea. Kita akan memasuki istana itu melalui pagar sebelah timur. Mari, Wulan. Berhati-hatilah, Kakang. Aku melihat penjaga beberapa orang yang menjaga di samping istana itu. Iya, aku juga telah melihatnya. Tunggu beberapa saat hingga penjaga itu melewati tempat ini, Kakang. Awas, Kakang. Iya. Meruduk sedikit. Penjaga itu dapat melihatmu. Iya. Bagaimana, Kakang? Sekarang? Iya, ayolah, Wulan. Wulan, cepat turun ke bawah sana. Kakang, di mana kita dapat menemukan Kidar Modoyo? Kita akan mencari bangunan yang paling indah di istana ini, yang dijaga ketat. Dalam malam ini, kita akan segera membukanya. Karena aku yakin, tempat itu adalah tempat yang juga paling terang. Kita akan segera menemukan tempat itu. Ayolah. Kita seberangi taman itu dan masuk ke ruangan sebelah sana, Kakang. Benar. Lihatlah itu, Kakang. Oh, iya. Kau benar, Wulan. Itulah tempat yang kita cari. Lihatlah. Banyak penjaga ditempatkan di depan bilik yang indah itu. Kau alihkan perhatian mereka. Aku membutuhkan waktu sekejap untuk naik ke atas atap dan kemudian memasuki bagian dalam bilik itu. Baiklah. Kau tunggu dulu di sini. Aku akan berpindah tempat ke sudut sana. Berhati-hatilah, Kakang. Jangan khawatir. Aku mempunyai cara untuk mengalihkan perhatian mereka darimu. Aku dapat menjaga diri. Kau juga berhati-hati, Wulan. Iya, Kakang. Hei, Ronggo. Apa itu di semak sana? Lihat cepat. Baik, Kakang. Ayo, ikuti aku ke sana, kawan-kawan. Ayo. Ayo. Sesaat ketika perhatian para penjaga itu tertumpah pada gerak yang mencurigakan di semak-semak taman, anting Wulan melenting naik dari arah lain ke atas atap bilik indah yang dijaga ketat. Sementara itu beberapa orang penjaga yang mendekati semak di sudut yang gelap telah menggenggam pedang di tangan mereka. Dan ketika mereka tiba tak jauh dari tempat yang mencurigakan. Oh, dasar penakut. Hei, ada apa, Ronggo? Dua ekor burung, Kakang. Dua ekor burung yang tengah bermesraan di semak ini. Periksa yang baik. Kakang, Kakang. Apakah Kakang ingin aku masuk ke semak itu dan mencarikan burung malam itu untuk kita santap? Setan kau. Ada apa kalian ini? Ada apa kalian tertawa-tawa? Apakah kalian ingin mencari mati? Apakah kalian ingin mengganggu Raktian Darmodoyo? Maafkan kami, Ki. Saya menjadi lupa diri melihat mereka kurang mengindahkan perintah saya, Ki. Benarkah demikian? Ampun, Ki. Ampun. Kami diperintahkan untuk mencari dan memeriksa tempat yang mencurigakan itu. Semak itu, Ki. Iya, Ki. Dan kami sudah melakukannya. Tapi Kakang Pandeka menyuruh kami mengulangi memeriksanya. Padahal kami telah melihat di semak yang mencurigakan itu, kami hanya menemukan sepasang burung malam. Kawan-kawan semuanya juga telah melihat dan menyaksikan. Benar, Ki. Benar. Ya. Di mana tempat yang kalian curigai itu? Itu di sana itu, Ki. Akan kau lihat. Siapakah laki-laki yang hebat itu? Agaknya dia adalah jago dari istana ini. Untung saja aku cepat berpindah tempat setelah melepaskan dua ekor burung itu. Aku akan menunggu pekerjaan Anting Wulan. Itu dia adik Wulan. Apa yang dibawanya itu? Aku akan melempar batu ini ke semak sana. Bagus. Mereka mengalihkan perhatiannya ke semak-semak sana. Itu dia Anting Wulan melayang ke arahku. Adik Wulan, sembunyi cepat. Kemari. Mereka pasti akan mencari kita. Ayo! Cepat periksa seluruh tempat ini. Ya. Hei, Romlo, cepat beritahu Ki Waringin. Hei, aku sempat melihat bayangan seseorang berlari ke arah utara sana. Ayo, kalian yang lain ikut aku. Ya. Wulan, apa yang kau bawa? Ini dia orang yang kita cari, Kakang. Ki Darmodoyo. Bukankah rencana kita semula hanya meletakkan surat ini di biliknya? Kita akan mengertaknya dan melihat reaksinya setelah membaca surat yang dikirim oleh Raden Sanjaya. Nanti saja. Sekarang kita tinggalkan tempat ini dahulu. Nanti kuceritakan. Ayo. Ayo. Akan tutup gerbang istana. Amati setiap sudut istana. Kita baru saja kedatangan pencuri. Rakyat Darmodoyo dilarikannya. Kepung dan perkuat penjagaan. Ayo cepat. Hai Ranggo, pergi ke barak pasukan cadangan. Beritahu tentang peristiwa ini. Baik. Dalam sekejap saja, keadaan di Keraton Mandini menjadi ramai. Prajurit-prajurit serta pengawal dalam hilir mudik mencari junjungan mereka. Sementara itu di luar istana, di sepanjang jalan kota raja, ratusan prajurit serta pasukan berkuda hilir mudik. Gerbang kota raja telah ditutup dan dipenuhi oleh puluhan tokoh-tokoh serta jago-jago dari Keraton Mandini. Sementara itu Ki Waringin yang merupakan pengawal utama Rakyan Darmodaya berhasil menemukan dua bayangan yang mencurigakannya. Dua bayangan bergerak cepat menuju bagian timur. Aku akan mengikuti mereka. Mereka pasti akan meninggalkan kota raja melalui dinding sebelah timur ini. Benar dugaanku. Mereka melompat keluar. Dinding itu dilompatinya. Aku melihat salah seorang dari mereka memanggul sesuatu. Ya, itu pasti. tubuh seorang, tubuh Raklian Darmodoyo. Hei, berhenti pencuri! Ada yang mengejar kita. Ya, aku juga merasakannya sejak dari dalam kota raja. Hanya seorang. Kau bawalah terus ke arah timur sana. Aku akan mencoba menghadapinya. Oh, Wulan, kau pergilah. Biar kita hadapi saja, Kakang. Aku juga ingin melihat sampai di mana kehebatan jago dari Keraton Mandini. Rupanya kalian seorang yang sangat jumawa. Kalian berani berhenti untuk menghadapiku? Tentu saja. Apakah kau pikir kedatangan kami yang secara diam-diam merupakan pertanda bahwa kami takut pada kalian, pada Istana Mandini? Siapakah sebenarnya kalian ini? Ilmu kepandian berlari kalian memang sangat hebat. Pastilah kalian berdua adalah dua orang pencuri yang terlatih. Benar, kami memang pencuri yang terlatih. Pencuri yang dilatih untuk mencuri pencuri licik seperti ini. Seperti junjunganmu ini. Kalau begitu serahkan kembali junjunganku, atau aku akan memberikan hukuman yang tidak terkira untuk kalian. Tahukah kalian siapakah aku ini? Belum. Silahkan perkenalkan dirimu. Aku akan mendengarkan. Wah, setan betina liar. Oh, terlalu mempermainkan aku, Ki Waringin. Laki-laki yang menjadi jago andalan dari Keraton Mandini itu melenting menerjang Anting Wulan. Kedua tangannya terpentang, siap untuk mengantarkan maut bagi lawannya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan diperbuat oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna dengan tawanannya itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propot bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!